Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kita meneruskan pelajaran kelima, halaman 30 ya. Pelajaran kelima ini, dia membahas tentang kembalinya domir, ya, kembalinya domir. Contoh misalnya, saya membuka jendela-jendela, maka terbukalah. Saya membuka jendela-jendela, jadi maka saya membukanya. Contoh, jadi pelajaran kelima ini tentang kembalinya domir, ya, kembalinya domir kepada kalimat sebelumnya. Contoh misalnya, kita bertanya, man fatahan nawafidha, siapa yang membuka jendela-jendela? Lalu dijawab, saya yang membukanya. Saya yang membukanya. Lalu dijawab, saya yang membukanya. Maka jawabannya, ana fatah tuha. Nah, ana fatah tuha. Nah, nya ini kembali kepada jendela-jendela. Nah, kenapa menggunakan domir mu'annas? Ini kan mu'annas nih, dia-nya atau nya-nya mu'annas. Karena kembalinya kepada jamak yang tidak berakal. Kalau ini kan nawafidh, jendela-jendela, dan dia jamak namun tidak berakal. Bukan domir hum, bukan fatah tuhum. Kalau hum kan artinya mereka. Bukan ya, karena ini jamak yang tidak berakal, maka domirnya adalah mu'annas. Domirnya mu'annas. Man fatahan nawafidha, siapa yang membuka jendela-jendela? Lalu dijawab, ana fatahtuha, saya yang membukanya. Nah, nya kembali kepada pintu, kepada jendela-jendela. Namun domirnya adalah ha, ya, bukan hu, bukan hum. Kenapa? Karena ini adalah jamak yang tidak berakal. Dan juga membahas tentang maf'ul bih, ya, tentang maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim yang dikenai perbuatan, isim mansub yang dikenakan perbuatan. Ringkasnya, sederhananya, maf'ul bih adalah isim yang dinasobkan, maka wajib dia nasob, ya, entah dengan fathah harokatnya atau yang lain. Dan dia sebagai yang kena perbuatan. Nah, contoh misalnya, telah memukul Muhammad akan Zaid. Nah, daroba Muhammadun. Nah, Muhammadun wajib kita dommahkan, dirofakan. Ya, ini rofak namanya dommah. Kenapa dommah? Karena dia sebagai pelaku pemukulan. Ya, dinamakan istilahnya dengan fa'il. Fa'il pelaku. Siapa pelaku pemukulan? Muhammad. Maka wajib didommahkan. Nah, adapun korbannya yang kena pukul, nah, Zaid misalnya, maka wajib kita fathahkan, kita nasobkan. Nah, kenapa demikian? Karena dia korbannya yang kena pukul. Maka namanya adalah maf'ul bih. Nah, isim mansub yang dikenakan perbuatan. Isim yang mansub yang dikenakan perbuatan atau sebagai korban. Contoh yang lain, Muhammad membuka pintu. Nah, fataha Muhammadun, tetap Muhammad. Pakai alif lam, bisa. Pakai tanwin, bisa. Nah, kalau pakai alif lam berarti apa? Harokatnya al-baba, fathah. Nah, kenapa kita fathahkan? Karena dia yang kena perbuatan. Yang dibuka siapa? Pintu. Pelakunya Muhammad. Nah, maka yang dibuka, yang kena perbuatan dari membuka adalah pintu, maka wajib dinasabkan dengan fathah. Fathah Muhammadun al-baba. Nah, maka di pelajaran kelima ini banyak sekali contoh dari maf'ul bih. Paling atas mudarris, man fataha baba. Nah, kenapa baba? karena dia sebagai objek yang kena perbuatan, dia yang dibuka. Man fataha babal fasli, siapa yang membuka pintu kelas? Maka jawabannya, saya yang membukanya. Nah, jadi jawabannya ana fatahtuhu. Nah, saya yang membukanya. Nah, maka dari contoh ini ya, maf'ul bih bisa bentuknya isim zahir. Ini namanya isim zahir nampak, bukan domir. Ini isimnya isim mufrad ya. Dan dia nampak bukan domir. Intinya bukan domir, dinamakan isim zahir. Isim zahir. Isim yang bukan domir. Seperti bab Muhammad, Zaid, ini kan kelihatan nampak. Ada juga maf'ul bih bentuknya domir. Nah, kata ganti, maka di sini hu ini menjadi maf'ul bih. Ana fatahtuhu, saya yang membukanya. Nya apa? Pintu. Nah, rinciannya, maka tu-nya ini artinya aku ya. Maka tu-nya sebagai fa'il. Nah, hu-nya sebagai maf'ul bih. Nah, maka dari sini kita bisa fahami maf'ul bih itu bisa dua macam. Maf'ul bih bisa dua macam. Satu bentuknya isim zahir. Isim zahir. Seperti babun Muhammadun Zaid ya. Seperti Muhammad. Nah, atau kolamun. Intinya dia bukan domir. Nah, ya, seperti Muhammadun, kolamun ya. Kemudian nama binatang, benda mati. Itu namanya isim zahir. Ada lagi maf'ul bih, bentuknya domir, kata ganti. Contoh misalnya, apa bahasa Arabnya? Saya memukul kamu. Maka darabtu ka. Nah, maka mana maf'ul bihnya yang kena pukul ka-nya ya? Misal yang kita pukul seorang perempuan. Saya memukulmu tapi seorang perempuan, maka darabtuki. Nah. Jadi kalau domir maka tidak fathah selamanya, enggak. Jadi harokatnya mengikuti domir ya. Tidak kita rubah. Nah, jadi kalau kamu laki-laki ka, kalau kamu perempuan ki, tidak kita fathahkan selamanya, enggak. Berbeda dengan isim zahir. Kalau dia Muhammad qalam jadi maf'ul bihnya, maka dia fathah. Nah, jadi saya memukulmu darabtu ka, saya memukul dia, saya memukulnya darabtu hu. Nah, maka hu-nya adalah menjadi maf'ul bih, objek yang kena pukul. Itu ringkasan dari pelajaran yang kelima. Jadi maf'ul bih bisa bentuknya isim zahir ya, seperti benda mati, nama orang, atau domir, kata ganti. Nah, kemudian juga maf'ul bih bentuknya bisa isim isyarah. Isim isyarah. Nah, contoh hadza, apa bahasa Arabnya? Saya memukul ini. Misalnya ada orang ini, ada di samping ana seseorang. Lalu kata ana, saya memukul orang ini. Nah, maka bahasa Arabnya darabtu hadza ya. Darabtu hadza, saya memukul ini atau orang ini. Darabtu hadza. Nah, maka mana di sini maf'ul bihnya? Isim isyarah, isim isyarah. Dan tidak dirubah harokat terakhirnya, enggak ya. Karena isim isyarat itu dia harokat ujungnya tidak berubah-rubah. Namanya isim mabni, ujungnya tidak berubah-rubah. Contoh yang kita pukul seorang perempuan. Saya memukul ini, tapi perempuan. Maka darabtu hadhihi. Nah, bukan hadhiha. Tidak dirubah kepada apapun. Tetap apa adanya hadhihi ya. Karena isim isyarat itu ujungnya tidak berubah-rubah. Beda dengan Muhammad, qalam. Contoh, saya mukul Muhammad, darabtu Muhammadan. Saya mengambil pulpen, akhadtu qalaman. Maka dia difathahkan. Beda dengan isyarah, maka dia apa adanya, tidak kita fathahkan. Harokatnya apa adanya. Kita sampai di latihan Latihan halaman 33 ya, halaman 5. Sudah belum itu halaman nomor 5? Pian ada jawabannya enggak? Sudah kayaknya ya? Sudah. Berarti halaman 6 sudah belum? Nah, 6. 6 itu perhatikan, ij'al kullan minal kalimatil atiyati maf'ulan bihi wabit akhiraha. Jadikanlah setiap kalimat-kalimat berikut menjadi maf'ul bih. Nah, jadi kalimat di bawah ini maf'ul bih. Jadi maf'ul bih. Wabit akhiraha, dan sebutkan harokat akhirnya. Dan sebutkan harokat akhirnya. Jadi semua yang di bawah ini isim zahir bentuknya. Maka perhatikan semua ini, kata enam ini, dia dinasabkan dengan fathah. Nah, tinggal pian cari fi'il dan fa'ilnya, bebas. Pian cari fi'ilnya apa, fa'ilnya apa, kemudian ini menjadi maf'ul, maf'ul bih. Nah, ayo silakan. Yang pertama Al-Quran. Silakan yang ingin menjawab. Langsung aja Kak Ustaz. Ini langsung aja Ustaz. Ya. Nomor satu silakan Al-Quran. Misalnya qara'tu Al-Qur'ana gitu. Iya gitu. Maf'ul bih. Dia isim zahir. Silakan. Tadi ulang. Pian ulang atau gini aja Bu? Ya. Membaca Muhammad akan Al-Qur'an. Nah itu. Oh. Bebas, yang penting fi'il fa'ilnya benar dan maf'ul bihnya benar harokatnya. Maksudnya diulang kalimatnya? Diulang, nggih. Pakai Muhammad tadi? Bisa Muhammad, bisa Ibrahim, bebas terserah. Oh, maksudnya pakai dhamir huwa. Enggak, bebas saja. Oh. Yang penting jawabannya benar. Tadi kan saya sudah bikin Ustaz. Ulang, coba diulang. Oke. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Ya, qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Kemudian berikutnya ad-dars, silakan. Ad-dars, pelajaran. Fahima ad-darsa. Coba diulang Bu. Yang pian mudah aja. Bisa saya faham pelajaran, bisa. Atau Muhammad faham pelajaran, bisa. Tapi polanya biar bagus, kata kerja, pelaku, baru maf'ul bih. Fahima. Ya, Fahima. Siapa yang paham? Fahima. Hamid. Hamidun. Terus? Ad-darsa. Ya, ad-darsa. Fahima Hamidun ad-darsa. Hamid faham pelajaran. Kemudian al-qahwah, kopi. Nah. Bisa saya mengambil kopi, saya membeli kopi, terserah, yang penting benar contohnya. Yang mana Ustaz? Qahwah, kopi. Al-qahwatu. Samping Quran. Itu kan tambah harokat al-qahwatu, gahwah, itu kopi maksudku. Qahwatu. Sariba. Oh, hadang dulu, memikirkan. Siapa yang minum kopi biasanya? Minum suamiku Muhammad. Akan kopi. Nah, apa suamiku bahasa Arabnya? Sariba Muhammadu. Muhammadun pakai tanwin. Muhammadun al-qah. Al-qah? Al-qah. Al-qah apa? Al-qah. Ta. Al-qah? Ta. Wawunya mana? Al-qah. Al-qah wata. Iya. Syariba Muhammadun al-qah wata. Jadi karena qahwahnya yang diminum, ya. Objek yang diminum, nah, maka dia namanya maf'ul bih dan dia dinasobkan dengan fathah, ya. Syariba Muhammadun al-qahwata. Kemudian at-tufah artinya apel. At-tufah artinya apel. Silakan. Hajapa. Memetik. Iya, memetik buah. At-tufah artinya apel. Nah, bebas pian. Hadzafa Ibrahimu at-tufaha. Ya, hadzafa Ibrahimu at-tufaha. Artinya apa, Bu? Ibrahim memetik buah apel. Hadzafa itu membuang. Oh, membuang. Kalau memetik qatafa. Nah, memetik kotofa. Kalau hazafa membuang. Benar aja, Pang. Boleh aja. Jujur aja. Misalnya apelnya buruk misalnya. Lalu dibuangnya hazafa Ibrahimut tufaha. Ya. Gilere, silakan berikutnya bab. Albab artinya pintu, Bu ya. Nah, sekarang gini, Bu. Pelakunya perempuan. Nah, Fatimah, Fatimatu. Fatimatu, ah ya Bu. Maka fiilnya, kata kerjanya harus dimuannaskan. Kata kerjanya harus dimuannaskan, diperempuankan. Nah, bagaimana? Membuka bahasa Arabnya fataha ya. Tapi kan yang membukanya perempuan. Nah, maka ada perubahan pada fiilnya. Gimana, Bu? Fatahat. Fatahat Fatimatu al-baba. Ya, maka dimuannaskan ya. Kalau muzakkar kan fataha saja. Kalau pelakunya laki-laki, maka fataha. Tapi kalau pelakunya perempuan, nah wajib ada tanda muannas. Ini namanya ta'nis. Ta'nis sakinah ya. Ta'nis tak muannas. As-sakinah yang sukun. As-sakinah yang sukun. Ta'nis as-sakinah. Tak mu'annas yang sukun. Wajib ada ini kalau pelakunya perempuan. Nah. Kemudian berikutnya al-qamis. Qamis ya baju. Qamis baju. Nah, membeli apa bahasa Arabnya membeli? Ishtara. Ishtara. Nah, ishtara artinya membeli. Ishtara Muhammadun. Selain Muhammad tuh Muhammad harus. Misalnya apa yuk? Misalnya siswa atau ayahku. Ishtara Abi. Ya. Qamis. Al-Qamisa. Al-Qamisa. Ishtara Abi Al-Qamisa. Ayahku membeli komis atau baju. Nah, latihan ketujuh. Ini disuruh ta'ammalil mithalainil atiyaini. Ta'ammalil mithalainil atiyaini. Perhatikan dua contoh berikut. Perhatikan dua contoh berikut. Nah, nomor satu. At-tullabu zahabu ilal mal'abi. Bawahnya, ketika dibalik, maka zahaba, bukan zahabu ya. Zahabat tullabu ilal mal'abi. Nah, ini maknanya sama, namun susunannya beda. Ini perhatikan. Hapus. Jadi, zahabat tullabu dengan at-tullabu zahabu, itu maknanya sama. Namun, susunan katanya beda. Ya. Nah, perhatikan. Itu rumitnya bahasa Arab. Ketika dibalik maka tidak sama, walaupun maknanya sama, tapi susunan katanya beda. Jadi zahabatullabu. Nah. Zahabatullabu dengan atullabu zahabu. Nah. Atullabu zahabu. Atullabu sama Tullabu zahabu. Nah, Bu. Perhatikan ini. Zahabat tullabu artinya apa? Telah pergi para siswa. Telah pergi para siswa. Ini kan polanya adalah ini namanya fi'il. Fi'il madhi, kata kerja. Dan ini pelaku, pelaku dari pergi. Yang pergi siapa? Para siswa. Makanya kan didomahkan. Nah, namun ketika dibalik, para siswa telah pergi mereka. Terjemahnya, para siswa mereka telah pergi. Atau para siswa telah pergi mereka. Memang maknanya sama. Antara ini dan ini maknanya sama. Namun susunannya, polanya berbeda. Ini kan fi'il madhi. Fi'il madhi. Kalau ini fa'il, pelaku. Tapi kalau ini, nah, ini namanya adalah mubtada. Ini di jilid satu ya. Mubtada adalah isim yang dirofakkan, domah, isim yang dirofakkan yang berada di awal kalam atau awal kata. Ya, isim yang dirofakkan yang berada di awal kalam. Nah, kemudian kenapa zahabu? Tidak kita samakan aja zahaba. Karena ketika mubtadanya jamak, maka khobar mubtadanya juga harus jamak. Nah, zahabu ini dia memang fi'il madhi, namun dia sebagai khobar mubtada. Kan setiap mubtada, kalau mubtadanya isim mufrad, maka khobar mubtadanya, pasangannya juga harus mufrad. Nah, ketika dia jamak mubtadanya, maka khobar mubtadanya juga harus jamak. Nah, ini makanya dijamakkan. Beda dengan fi'il fa'il. Kalau fa'ilnya mau satu kah, mau dua kah, mau banyak kah, tetap zahaba. Tetap zahaba. Misal, telah pergi seribu siswa. Seribu kah, tetap zahaba. Ya, tetap zahaba. Karena ini polanya fi'il fa'il. Namun ketika polanya mubtada dan dia jamak, maka khobarnya pun juga harus dijamakkan. Makanya dirubah kepada zahabu. Nah, contoh yang lain misalnya, kita ganti menjadi musanna dua. Telah pergi dua siswa. Bahasa Arabnya apa? Tetap zahaba. Zahabat talibani. Nah, taliban. Talibani. Telah pergi dua siswa. Namun ketika dibalik, dua siswa telah pergi. Nah, maka at-talibani zahaba. Nah, tasrifan yang kedua. Karena harus menunjukkan dua juga. At-talibani zahaba. Dua siswa itu, mereka berdua telah pergi. Nah, kalau ini tidak berubah, walaupun setelahnya dua. Namun ketika ininya, talibanya, taliban ini duluan ya, posisinya duluan, dan sebagai mubtada bukan fa'il. Nah, sebagai mubtada bukan fa'il, maka khobar mubtadanya harus juga dimusannakan. Maka ditambah alif setelahnya. Zahaba, zahaba, zahabu, sampai habis. Nah, itu maksud dari penulis. Maka sebenarnya dari sisi makna ini sama. Namun dari sisi susunan beda. Ketika ini polanya, susunannya terdiri dari fi'il madhi dan fa'il. Maka fi'ilnya tidak boleh dirubah. Ini jamak, salah kalau zahabu at-tullabu salah. Tetapi tetap zahaba. Namun ketika ini duluan, pelakunya duluan, maka namanya mubtada bukan fa'il. Nah, maka khobarnya pasangan mubtada, penyempurna makna mubtada, maka harus dijamakkan. Para siswa mereka telah pergi. Salah kalau at-tullabu dhahaba, itu salah. Nah, baru nomor 8, latihan ke 8. Nah, baru penulis membuat tamrin latihan. Agar kita boleh mengungkapkan seperti ini dan seperti ini. Namun harus pian fahami, kalau seperti ini bagaimana, kalau seperti itu bagaimana. Maka pian boleh mengungkapkan bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Telah pergi para siswa. Maka boleh zahabat tullabu atau at-tullabu zahabu. Boleh-boleh saja. Namun dua-duanya harus benar pengucapannya bagaimana. Nah, latihan ke-8, qaddimil fi'la fil jumalil atiyati kama huwa muwaddahun fil mithal. Qaddimil fi'la, dahulukan fi'il pada jumlah-jumlah berikut sebagaimana dia dicontohkan dalam jumlah. Kama huwa muwaddahun fil mithal, sebagaimana dia dijelaskan pada contoh. Apa contohnya? Al-auladu syaribu al-qahwata. Al-auladu syaribul qahwata. Ini kan posisi fi'il di tengah. Tugasnya apa? Pian dahulukan fi'ilnya. Dia berada di awal, maka menjadi syaribal auladul qahwata. Maka tetap, maka syariba, jangan dirubah kepada syaribu. Kenapa? Karena kalau syaribal auladu, ini polanya, susunannya adalah fi'il dan fa'il. Fa'ilnya selama dia laki-laki, mau satu, mau dua, mau seribu, tetap syariba. Nah, tetap syariba. Nah, cuma itu saja. Ya, silakan. Nah, beda seandainya begini, Bu. Ketika fa'ilnya perempuan. Nah, ketika fa'ilnya perempuan, maka zahaba wajib apa? Zahabat. Nah, mau dia satu orang perempuan, mau dua orang perempuan, atau seribu perempuan, tetap zahabat. Tetap zahabat. Nah, beda kalau seandainya dibalik. Seperti ini misalnya. Para siswa, mereka telah pergi. Nah, coba ulun balik dulu. Zahabat. Zahabatit ya. Kan asalnya seperti ini. Nah, at-talibatu. Nah, seperti ini bertemu dengan dua sukun. Karena tasydid ini adalah sukun, ya. Nah, coba pian baca awal seperti ini. Bukan zahabat talibatu, bukan. Tetapi karena bertemu dengan dua sukun, maka ini dikasrahkan menjadi zahabatit talibatu lid darurah, karena darurah tidak bisa dibaca. Nah, telah pergi para siswi. Ketika dibalik bagaimana? Nah, ketika dibalik maka at-talibatu ini juga harus dijamakkan. Jamak perempuan apa? At-talibatu zahabna. Zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Nah, Bu. Jadi kita harus tahu tasrifannya. Ya, tasrifan 1 sampai 6. Zahaba, zahabu. Zahaba untuk satu laki-laki. Zahaba dua laki-laki. Zahabu banyak laki-laki. Zahabat satu perempuan. Zahabata dua perempuan. Zahabna banyak perempuan. Karena ini banyak siswinya, maka dirubah kepada zahabna. Ya. Nah, baru latihan. Kalian harus perhatikan pelakunya ini mudzakkarkah muannatskah. Ya. Dan bilangannya berapa. Namun ketika dia didahulukan fi'ilnya, maka fi'ilnya nah cuma mufrad saja. Kalau laki-laki syariba, ya. Kalau perempuan syaribat. Mau satu, mau dua, mau banyak, tetap seperti itu. Nah, silakan nomor 3. Katabat tulabu daftar. Bentar dulu. Katabat tulabu Ya, afwan Bu. Silahkan tadi nomor berapa? Nomor tiga. Nomor tiga, ya. Katabat tulabu daftaro. Katabu. Daftaru. Nomor berapa? Tiga. Itu katabu atulabu. Beda kah? Di buku ulun nomor tiga itu atulabu katabu. Atulabu. Buku pian apa? Beda kah? Di buku ulun tuh seperti ini, katabu. Atulabu katabu. Iya. Katabu al-ajwata. Itu jamak dari jawab. Jamaknya al-ajwibah. Al-ajwi. Dan itu menjadi maf'ul bih. Maka al fathah al ajwibata. Nah. At-tulabu katabu ajwabah. Ajwi al ajwibata. Ya. Ajwibata. At-tulabu katabul ajwibata. Artinya para siswa mereka menulis jawaban-jawaban. Nah, mereka menulis jawaban. Jadi jawab jamaknya ajwibah. Jawab jamaknya ajwibatun. Nah, pian dahulukan fiilnya katabu, maka menjadi kataba. Ya. Katabat tulabu. Ya. Ajwabata. Al-ajwi. Al-ajwibata. Ya. Katabat tulabul ajwibata. Nah, jadi ketika dibalik fiilnya duluan, maka fiilnya menjadi kata kataba, ya. Kemudian berikutnya nomor 4. Yaitu muannas, Bu. Ketika pian dahulukan, maka fiilnya harus dikasih ta'nits sakinah tadi. Ayo, nomor 4. At-talibatu dakhalna fasla. Ya, dakhalnal fasla. Dakhalnal fasla. Ya, artinya apa, Bu? Para siswi perempuan keluar. Masuk kelas. Ya, para siswi mereka masuk kelas. Nah, pian dahulukan dakhalna-nya, maka menjadi dakhalatit talibatul, ya, fasla. Ya, dakhalatit talibatul fasla, ya. Maka menjadi seperti ini. Dakhalatit talibatu. Nah. Kemudian al fasla. Nah, wajib kita fathahkan, Bu, ya, karena menjadi maf'ul bih. Nah, kemudian at-talibatu menjadi fa'il. Kemudian berikutnya nomor, nah, kenapa dakhalat, Bu? Nah, pian sebutkan dakhalat karena pelakunya perempuan. Jadi asalnya dakhalat, ya, nah, sukun. Namun karena bertemu dengan dua sukun setelahnya tasydid, maka dikasrahkan. Asalnya dakhalat. Kemudian nomor 6. Jamila'i. Zumala'i. Zumala'i. Ya. Raza'u man. Ya. Min. Min maktab. Min maktab. Makata. Makata. Ya, coba ulang-ulang. Zumala'i itu jamak, ya, bentuk jamak dari zamil. Zamil artinya teman. Zamilun jamaknya zumala. Nah, zumala'i, ya, zumala'i. Zumala'i raja'u min makata. Ya. Zumala'i berarti artinya apa, Bu? Rekan, teman. Dijamakkan. Teman-teman. Ada i-nya, ada ya-nya, zumala'i. Teman-teman saya. Ya, teman-teman saya. Roja artinya kembali atau pulang. Jadi roja'a, roja'a, jamila, zumala'i min Makata. Iya, artinya apa Bu? Raja'a zumala'i min makata. Jadi boleh terjemah. Kembali bisa kembali. Kembali teman-teman saya ke Mekah. Ya. Bukan ke Mekah. Min itu apa arti min? Dari. Iya. Teman-temanku kembali dari Mekah atau pulang dari Mekah. Kemudian nomor 2. An-nasu sami'u sami'ul adanu ajana. Ya, coba diulang Bu Afwan. An-nasu sami'ul adana. Artinya apa? Manusia. Ya, memang terjemahnya anas itu manusia ya. Pian artikan aja orang-orang. Nah, orang-orang. Orang-orang. Ya. Mereka mendengarkan azan. Ya, orang-orang mereka mendengarkan azan. Ya. Kemudian pian balik. Sami'a. Ya. Sami'a. Disambung sami'an. Sami'an nasu nasul adana. Ya, sami'an nasul adana. Orang-orang telah mendengar azan. Jadi terjemahnya bebas, mau yang mana pian duluan silahkan. Kalau terjemahnya ya. Jadi sami'an nasul adana boleh telah mendengar orang-orang akan adzan atau orang-orang mendengarkan adzan bebas. Karena maknanya tidak beda, cuma susunan kata saja. Kemudian nomor 5, silakan. Al-mudarrisuna ya. Al-mudarrisuna kharaju. Ya, kharaju. Minal fasl. Itu jamak dari faslun, minal fasla. Bukan, minal. Itu jamak dari fas. Minal baitun buyutun. Berarti faslun fusul, jamaknya. Minal fusul. Fusuli. Faslun satu kelas, fusulun beberapa kelas atau kelas-kelas, ya jamak. Maka artinya apa Bu? Al-mudarrisuna kharaju minal fusuli. Para guru laki-laki, ya. Telah keluar dari kelas-kelas. Ya. Para guru telah keluar dari kelas ke kelas. Itu jamak dari faslun satu kelas. Fusulun beberapa kelas. Nah, pian majukan fiilnya. Kharajal mudarrisuna. Ya. Minal fasla. Bukan minal. Huruf jar min, maka setelahnya kasrah. Minal fusuli. Ya. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Kemudian nomor 7. Itu saudari-saudariku, mereka mencuci kamis. Baju-baju. Nah, ayo gimana? Akhwati ghusalnal qumshana. Iya. Pian balik. Ghusalat akhwatil qumshana. Iya, jadi qamis jamaknya qumson. Nah, jangan mengarin anak qumson lah. Berarti gamis-gamis artinya atau baju-baju. Qumson. Jadi jamak, bentuk jamak ya, atau lebih spesifiknya jamak taksir itu tidak bisa kita kiaskan. Tidak bisa kita kiaskan. Terkadang beda. Jadi harus buka kamus kemudian kita ingat. Nah, tadi jadi akhwati ghusalna. Saudari-saudariku telah mencuci baju-baju. Nah, itu ketika isimnya duluan. Akhwatnya duluan ya, maka fiilnya harus juga dijamakkan. Nah, ketika dia duluan fiilnya, maka ghusalat. Kenapa kita pakai ghusalat? Karena yang mencuci perempuan. Ukhtun jamaknya akhwat. Nah, ukhtun jamaknya akhwat. Akhwati, saudari-saudariku. Nah, kalau kita kan akhwat itu untuk satu ya, satu orang perempuan. Itu akhwat mana? Itu pian betakun satu orang kah, banyak kah? Satu ya, Itu ungkapan bahasa Indonesia. Itu ikhwan mana? Padahal ikhwan jamak dari akhun, ya. Tapi kita menggunakan untuk satu dengan jamak. Ghusalat akhwati, akhwat ya, bukan akhwat, bukan ini sukun bukan, tapi fathah. Akhwat yang benarnya. Ghusalat akhwati al-qumson. Nah, qumson jamak dari qamis. Al-qumsona jamak dari qamis. Qamisun baju, qumson baju-baju. Kemudian nomor 8. At-tujaru fatahu dakakina. Benar enggak Ustaz? Sudah selesai. Bentar boleh. Ya, kita teruskan. Tadi diulang Bu nomor 8. At-tujaru fatahud dakakina, benar enggak Ustaz? Ya, dakakin dukan jamaknya dakakin. Jadi coba diulang jawabannya. At-tujaru fatahud dakakina. Ya, kemudian dibalik didahulukan fi'ilnya. Fatahat tujaru dakakina. Ya, jadi dukan toko jamaknya dakakin, ya, dakakin. Tujar itu jamak ya, jamak dari tajir. Nah, tajir itu pedagang, bukan orang kaya. Kalau bahasa Indonesia orang tajir berarti orang kaya. Jadi tajir itu artinya pedagang. Kalau bahasa Arab bukan orang kaya. Tajir melintir, ya. Bukan pedagang melintir, bukan. Tapi orang kaya melintir. Jadi tajir jamaknya tujar. Kemudian dukan jamaknya dakakin. Nah, bukan daikin, daikin merek AC. Dakakin, ya, dakakin. Jadi fatahat tujaru ad-dakakina toko-toko. Kemudian nomor 10. Silakan. At-tullabu fahimud darsa. At-tullabu fahimud darsa. Artinya apa, Bu? Para pelajar ya, telah memahami pelajaran. Ya, pian balik pahamnya pian dahulukan. Fahimat tullabud darsa. Ya, fahimat tullabud darsa. Kemudian nomor 9. Silakan. Tabibatu jahabna ilal mustasfa. Ya. Terjemahkan dulu, Bu. Para dokter wanita ya, pergi ke rumah sakit. Ya, mereka pergi ke rumah sakit. Nah, pian dahulukan perginya. Jahabat dikasrahkan, Bu, bertemu dengan dua sukun. Jahabatit tabibatu ya ilal mustasfa. Ya, jahabatit tabibatu ilal mustasyfa. Para dokter perempuan telah pergi ke rumah sakit. Kemudian, nah, jadi intinya adalah penulis di sini ingin mengajarkan kepada kita tentang pola pembikinan fi'il fa'il atau mubtada dan khobar mubtada. Jadi ini istilah fi'il fa'il. Jadi kalau fi'il fa'il kan seperti ini. Misal telah pergi para siswa, dhahabat tulabu. Nah, seperti ini. Ini kan polanya fi'il pelaku, fi'il fa'il. Kalau dibalik, nah, maka at-tulabu dhahabu. Nah, harus dijamakkan juga. Karena kalau mubtadanya jamak, maka khabar mubtadanya juga harus jamak. Nah, beda dengan ini tidak jamak, ini jamak, tidak masalah. Karena polanya fi'il dan fa'il. Selama dia laki-laki, mau satu, mau dua, mau banyak, maka fi'ilnya tetap dhahaba. Beda kalau dia mu'annas, para siswi, nah baru dhahabat, dirubah. Dhahabat at-talibatu. Kemudian bawahnya juga dirubah, at-talibatu dhahabna. Nah, mereka telah pergi. Latihan ke-9, ta'ammalil amsilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, ini penulis ingin menggabungkan antara fi'il yang mufrad dengan fi'il yang jamak. Perhatikan, kharajat tullabu wa dhahabu. Nah, artinya apa? Telah keluar para siswa dan mereka pergi. Nah, jadi mereka ini siapa? Para siswa. Salah kalau dhahaba, tapi harus dirubah kepada dhahabu. Nah, ini sangat mungkin kita mengungkapkan bahasa Arab seperti itu. Maka kita harus tahu domirnya ini bagaimana. Jadi kharajat tullabu, telah keluar para siswa dan mereka telah pergi. Mereka keluar dan mereka telah pergi. Wa dhahabu. Nah, wa dhahabu tullabu, ya. Telah keluar para siswa, ini kan polanya fi'il, kemudian fa'il. Maka tetap kharaja, bukan kharaju. Kemudian wa dhahabu, dan mereka telah pergi. Nah, kenapa di sini jamak, Bu? Karena mereka kan terjemahnya kan mereka. Mereka siapa? Para siswa. Di sini siswa tidak disebutkan lagi. Namun siswanya berubah kepada mereka. Dan mereka telah pergi. Nah, di sini zahabunya fi'il. Nah, mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah waw di sini. Ini namanya waw jama'ah. Wawul jama'ah. Waw yang artinya banyak. Nah, ini sebagai apa? Sebagai fa'il pelakunya. Kan setiap fi'il, setiap perbuatan pasti ada pelaku. Nah, pelakunya bukan ini lagi, tetapi adalah pelakunya waw-nya. Telah pergi para siswa dan mereka telah pergi. Mana yang pergi siapa? Mereka. Mereka itu apa? Waw-nya ini yang menjadi fa'ilnya, menjadi pelakunya. Karena banyak yang pergi para siswa tadi, maka menggunakan dhahabu. Nah, kemudian nomor 2, qara'at tullabu wa katabu. Nah, membaca para siswa dan menulis mereka. Membaca para siswa dan mereka menulis. Nah, jadi pelaku menulis siapa? Bukan para siswanya, tapi merekanya. Maka mereka itulah waw-nya. Katabu itulah menjadi fa'il, menjadi pelakunya. Nomor 3, akalan nasu wa syaribu. Makan orang-orang dan mereka minum. Nah, mana pelakunya minum? Mereka. Bukan manusia lagi, bukan. Tetapi mereka. Kalau manusia itu pelaku dari akala, sedangkan minum itu pelakunya adalah mereka. Nah, jadi apa bahasa Arabnya? Telah makan orang-orang dan mereka telah minum. Maka akalan nasu. Nah, ini wajib domah fa'il. Kemudian dan mereka minum. Nah, dan mereka itulah menjadi fa'ilnya. Nah, kalau bahasa Arabnya di mana mereka itu? Kalimat wawunya. Nah, ini namanya waw jama'ah. Wawul jama' atau waw jama' bisa juga disebut wawul jama'ah atau waw jama'. Dan ini menjadi fa'il, menjadi pelakunya. Dan mereka telah minum. Mana pelakunya? Mereka. Nah, mereka itu apa? Ya, wawunya ini namanya. Nah, maka fa'ilnya adalah domir ya. Di situ waw itu namanya domir. Kemudian baru latihan berikutnya kawin. Nah, disuruh mengkawinkan. Bukan itu maksudnya. Kawin, susunkan jumalan, jumlah-jumlah. Misla hadhihi, seperti ini, jumlah-jumlah seperti ini, musta'malan, dengan musta'milan, menggunakan, dengan menggunakan, al-fi'lainil waridaini, dua fi'il yang datang, atau dua fi'il yang mendatang, fi kulli tamrinin, pada setiap latihan, wa musta'inan, bil kalimatil lati bainal qausaini, dan dengan bantuan kalimat-kalimat yang ada di antara dua kurung. Nah, jadi di sini menyusun jumlah-jumlah dengan menggunakan dua fi'il. Itu kan ada dua fi'il itu, nomor satu dakhala dan jalasa. Kemudian menggunakan kalimat dalam kurung tulab dan al-fasal. Nah, contohnya kada ada lah. Contohnya kada ada. Jadi di sini kan dua, perlu contohkan. Yang pertama ada dua fi'il. Yang kedua, kemudian di antara dua kausain, dua kurung, ada dua isim. Perhatikan. Dakhalat bisa seperti ini. Dakhalat tullabu. Dakhalat tullabul fasla wa jalasu. Nah, dakhalat tullabul fasla wa jalasu. Artinya apa, Bu? Para siswa telah masuk kelas dan mereka duduk. Nah, jadi seperti ini. Kita jawab dulu. Sama kayak latihan sebelumnya tadi yang kita disuruh memperhatikan. Dakhalat tullabu, dakhalat tullabu al-fasla. Kemudian wajalasu, nah sama kayak sebelumnya. Dan mereka duduk. Nah, bukan wajalasa, salah, Bu. Kenapa mereka? Ya karena kan tulab kan banyak. Maka mereka. Nah, mereka disinilah wawunya ini menjadi fa'ilnya. Telah masuk para siswa ke kelas dan mereka duduk. Nah, mana fa'ilnya dari duduk? Merekanya. Mereka ini apa? Wawunya. Namanya waw jamak atau waw jamak? Jamak. Dan dia bentuknya domir. Nah, silakan, Bu. Nomor 4. Itu sedikit rumit. Nomor 2 aja dah. Itu 3 ya katanya. Silakan. Doraba al-waladu. Itu jamak dari walad, aulad. Al-auladu. Nah, dorobal. Doraba al-auladu. Adorabal al-auladu. Ya. Wa qatilu. Bukan. Hayahnya menjadi maf'ul bih. Aisyah. Doraba. Dorobal. Dorabal auladul hayata. Hayata. Hayyata wa qatilu. Wa qatalu. Darabal auladul hayyata wa qatalu. Nah, iya. Artinya apa, Bu? Tahabian. Telah memukul anak-anak telah memukul ular. Nah, dan membunuh. Dan mereka membunuh. Nah, dan mereka membunuh ular tadi. Dorobal auladul hayyata wa qatalu. Anak-anak memukul ular. Asalnya memukul aja, tapi ditambah lagi dengan wa qatalu, dan mereka membunuhnya. Nah, nomor 3. Qara'at tulabu ad-darsa. Ya. Wa fahimu. Ya. Qara'at tulabu ad-darsa wa fahimu. Artinya apa, Bu? Telah membaca para siswa akan pelajaran dan mereka memahaminya. Ya, dan mereka faham memahami. Dan mereka, mereka faham. Jadi bukan wafahima tapi dirubah kepada wafahimu. Karena kan mereka dirubah kepada ditambah dengan waw pada fiilnya. Kemudian nomor 4 itu al-masjid ditambah fi ya. Jadi sami'a gabung annas, gabung adzan, gabung fi baru masjid, baru pian tambah dahaba. Nah, silahkan. Sami'an nasul adzana wa fil. Fil tambah fi. Fil. Fil wa dahabu. Al masjidnya dulu. Oh, sami'an nasul adzana fil. Sami'an nasul adzana fil masjidi wa dahabu. Ya, coba pian terjemahkan. Telah orang-orang telah mendengar azan di masjid dan mereka telah pergi. Ya, dan mereka pergi. Kemudian latihan 10. Ya, latihan 10. Kawin, nah disuruh mengawinakan pulang. Maksudnya kawin itu susunkan. Susunkan jumalan, jumlah-jumlah berikut ya. Musta'milan dengan menggunakan kalimat-kalimat berikut. Jadi susunkan jumlah-jumlah dengan menggunakan kalimat-kalimat berikut. Jadi intinya adalah ini kan fiil. Nah, maka maksudnya pian carikan fa'ilnya, carikan maf'ul bihnya, bebas Bu ya. Yang penting jawabannya benar. Mau fiilnya duluan silahkan, atau fiilnya di tengah silahkan juga. Yang penting polanya benar. Akala artinya makan. Mau saya makan silahkan. Yang makan anak silahkan. Yang penting ada fi'il, ada maf'ul bih. Polanya seperti itu. Silahkan akala. Akalat Maryamu at-tufaha. Ya, bagus. Akalat Maryamu at-tufaha. Kemudian ghasala. Ghassala mencuci atau membasuh. Saya membasuh kereta api misalnya, terserah pian, yang penting benar. Atau mencuci pesawat terbang, silahkan. Ghassala. Siapa yang mencuci? Ghassala Umi. Berarti kalau ibuku ghassalat. Ya, ghassalat Umi. Apa yang dicuci Sidin? Rumah misalnya. Nah, gimana Bu? Al-bay? Al-bayta. Ya, ini contoh saja. Ghassalat ummi al-bayta. Ibuku mencuci rumah. Rumah kucing misalnya. Kemudian qara'a membaca atau telah membaca. Qara'a abi al-Qur'ana. Ya, qara'a abi al-Qur'ana. Kemudian kataba. Kataba auladu kataba al auladu. Pian pakai tanwin kah, pakai alif lam kah? Kalau pakai alif lam katabal au. Katabal auladu. Ya. Apa yang ditulis? Ada. Ya, ad-darsa. Ad-darsa. Ya. Ad-darsa. Jadi katabal auladu ad-darsa. Nah, kalau pian karena pakai alif lam, jadi pakai tanwin. Kataba auladun. Nah, kalau pak, jadi tidak boleh tanggung, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Kayak ini misalnya. Nah, ini tanggung. Karena aulad ini dia pakai alif lam atau pakai tanwin. Ketika tidak ada alif lam, maka pakai tanwin. Ketika tidak ada tanwin, maka pian kasih alif lam. Katabal auladu atau kataba auladun. Nah. Kemudian doroba, nah, ini mudah, silakan. Misalnya saya mukul jin. Nah, gimana bahasa Arabnya, Bu? Contoh aja. Saya mukul jin. Ya jin, ya jin. Pakai alif lam. Al jinnu. Nah, ini contoh aja boleh. Darabtul apa? Yang pian pukul apa? Darabtul al qalamu. Al qalama. Ya, darabtul qalama. Apa salah pulpen pian pukul? Darabtul qalama, saya telah mukul pulpen. Kemudian yang berikutnya, qatala, membunuh. Nah, bisa ular, bisa anjing atau tikus, kalau pian hafal bahasa Arabnya. Qatala apa ya? Cacak apa cacak? Nyamuk aja Ustaz, nyamuk. Nyamuk bisa. Nyamuk apa ya? Baudotan. Baudotun. Baudotun. Ini baudotan. Qatalat binti. Qatalat binti, ya. Baudotan itu boleh Ustaz pakai tanwin? Boleh pakai tanwin, oh. Boleh. Qatalat binti baudotan. Ba'u apa ba'u? Ba'u, ba'udotan. Ba'u, oh, ba'udotan. Ya. Inna Allah la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udotan. Nah, di Al-Quran ada. Jadi, darabat qatalat binti ba'udotan. Anak perempuanku telah membunuh seekor nyamuk. Nah. Kemudian berikutnya kita habiskan dakhala, masuk. Kalau dakhalat ini enggak pakai sebenarnya jar. Boleh pakai huruf jar, boleh langsung. Oh, enggak. Jadi kalau langsung itu dia bukan menjadi maf'ul bih kayak penulis tadi ya. Misal saya masuk kelas. Nah, dakhaltul fasla. Boleh pian nasobkan atau ilal fasli boleh. Nah, kemudian ini i'rabnya apa nih? Apa namanya, apa jabatannya? Mansub. Sebenarnya namanya bukan maf'ul bih. Bukan maf'ul bih. Dia istilahnya adalah mansub ala naz'il khafid. Mansub, nanti lu jelaskan, ala naz'il khafid. Nah, ini panjang. Khafid, ya. Mansubun ala naz'il khafid. Nah, dinasabkan dengan membuang huruf jar. Asalnya apa? Dakhaltu ilal fasli. Karena ulun hilangkan ilanya, boleh, maka dia dinasabkan. Maka jabatannya apa? Mansubun ala naz'il khafidi. Nah, dinasabkan dengan membuang huruf khafat, huruf jar. Karena asalnya i, ila. Dakhaltu ilal fasli. Nah, sama kayak niat puasa ya, itu sama seperti ini. Nawaitu shaumaqodin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanata. Nah, kenapa hadisanata? Taknya fathah. Karena ada huruf jar yang dibuang fi hadisanati, pada tahun ini. Nah, walaupun kita tidak berniat ya. Itu kalau kita belajar jabatan atau i'rab. Jadi, kenapa ini dinasabkan fathah ini? Padahal kan harus ada ila. Karena dia dinasabkan dengan membuang huruf jar, asalnya i, ilah. Karena ilahnya dihilangkan, maka ini dinasabkan. Sama kayak istilah fikih, kalau kita belajar kita fikih, ya. Misal as-salatu lugatan, lugatan wastilahan. Nah, lugatan, kenapa dia fathah? Karena asalnya fi lugatin. Nah, pada atau menurut bahasa, pada bahasa adalah ad-du'a. Jadi lugatan, kenapa dia fathah? Karena dinasabkan membuang huruf jar. Asalnya apa? Asalnya apa? Fi lugatin. Fi lugatin. Nah, jadi boleh Pian langsung fasla boleh ilal fasli. Jadi silakan. Dakhala. Ya selain kelas lah masjid ya. Ke dakhalatil hafilatu dakhalatil Iya bisa. Dakhalatil hafilatul Madinata. Iya bisa. Dakhalatil hafilatul Madinata. Bis telah masuk ke kota. Kemudian kharaja. Kharaja artinya keluar. Kharajal imamu minal masjidi. Nah, bagus. Kharajal imamu minal masjidi. Kemudian yang berikutnya hafidha. Bukan hafadha ya, tapi hafidha. Nah, jadi fi'il madhi itu bisa yang huruf tengahnya bisa fathah kayak daraba. Nah, bisa dhammah kayak hasuna ya. Man tala umruhu wa hasuna. Bisa juga dia kasrah kayak syariba. Kenapa seperti itu? Ya karena bahasa Arab seperti itu. Ketika dia misalnya masuk maka dakhala, minum syariba, enggak bisa sesuka kita. Memang asalnya seperti itu. Ketika ketika baik apa bahasa Arabnya? Hasuna. Ketika mukul daraba, ketika gembira fariha, beda-beda. Ya, karena memang asalnya seperti itu. Tidak bisa kita otak-atik, kita harus buka kamus kemudian kita hafal. Hafizah artinya menghafal. Hafizata aminatul Qur'ana. Hafiz. Ya, maksudnya apa? Saya menghafal atau engkau menghafal? Saya menghafal. Bukan, Ustaz. Hafizata aminatu Hafizat aminatul Qur'ana. Ya, hafizat aminatul Qur'ana. Hafizat itu ya. Oh, karena pelakunya kan Aminah perempuan. Maka ditambah ta'anif menjadi hafizat. Nah, Aminah aminatu Aminah. Kemudian syariba minum atau meminum. Saya minum kopi. Nah, ibu-ibu kan bisa juga minum kopi. Campur susu, campur gula. Syaribat al-kahwa. Itu pelakunya siapa, Bu? Kalau syaribatil kahwa itu benar. Syaribatil kahwa itu benar. Namun pelakunya siapa? Pelaku minum. Domir pelakunya, Bu. Kalau syaribatil kahwa. Berarti terjemahnya apa? Syaribatil kahwata. Ini benar. Namun pelakunya bukan isim zahir tapi domir. Berarti apa? Pelakunya siapa? Aminatu. Bukan kalau seandainya Pian menjawab iya. Ya, dia berarti iya. Dia telah minum kopi. Dia perempuan laki-laki? Perempuan. Namun ketika Pian munculkan isim zahirnya yang minum misalnya Fatimah. Nah, maka pelakunya Fatimah. Namun ketika tidak ada isim zahirnya, maka pelakunya domir. Jadi syaribatil qahwata, dia telah minum kopi. Dia seorang perempuan. Kemudian fahima artinya memahami. Fahimat Fatimatu ad-darsa. Ya, fahimat Fatimatu ad-darsa. Kemudian sami'a mendengar. Sami'tul Qur'ana. Ya, sami'tul Qur'ana. Saya mendengar Al-Qur'an. Kita cukupkan di latihan 11 ini, nanti kita sambung lagi ya, sudah setengah 12. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Ya. Sebenarnya tanggung bang lah, kita habiskan gini. Latihan 11 ini disuruh memperhatikan saja. Ta'ammal mayali, perhatikan berikut ini. Man fatahal baba dengan man fatahan nawafida. Ini penggunaan domir ya. Jadi pertanyaan, siapa yang membuka pintu? Kemudian dijawab, saya yang membukanya. Nah, perhatikan. Ini penggunaan domir yang ulun sebutkan dan jelaskan di awal tadi. Siapa yang membuka pintu? Man di sini pertanyaan ya, bukan barang siapa, itu man beda lagi. Man fatahal baba. Siapa yang membuka pintu? Bukan barang siapa, bukan barang siapa, bukan ya terjemahnya, tapi siapa? Siapa yang membuka pintu? Dijawab, saya yang membukanya. Nah, makanya itu domir. Maka ana fatah tuhu. Nah, saya yang membukanya. Sebenarnya tanpa ana pun tidak mengapa, karena fatah tuhu aku telah membukanya. Bisa bisa juga tanpa ana. Ana fatah tuhu, saya yang membukanya. Nya kembali kemana? Ke pintu. Nah, pintu ini dia muzakkar. Makanya menggunakan hu. Makanya menggunakan hu. Beda seandainya siapa yang membuka mobil. Mobil bahasa Arabnya apa, Bu? Sayyarah. Sayyarata, sayyaratu, sayyarati. Rata, maf'ul bih, ya. Yang dibuka. Nah. Maka menjadi ha, bukan hu. Kenapa ha? Karena sayyarata muannas. Ada ta marbutah muannas. Maka nya-nya ha. Nah, kemudian permisalan kedua, man fatahan nawafidah. Man fatahan nawafidah. Siapa yang membuka jendela-jendela? Nah, saya yang membukanya. Maka ringkas saja, fatah tuha. Nah, menggunakan ha. Ini sama dengan yang mufrad. Ini kan mufrad nih, isim mufrad, namun dia muannas. Satu ya mobilnya. Nah, kalau seandainya ini kan jamak, Bu. Apa mufradnya? Nafidah. Satu pintu. Nah, kalau nawafid beberapa pintu. Siapa yang jendela? Siapa yang membuka jendela-jendela? Banyak. Nah, maka domirnya adalah ha, bukan hu. Kenapa? Karena ini jamak yang tidak berakal. Ketika jamaknya tidak berakal, ini benda mati, maka nya-nya menggunakan ha. Menggunakan ha. Nah, beda kalau jamaknya berakal, Bu. Contoh ya, ulun contohkan, ulun tambahkan lagi. Siapa yang memukul siswa-siswa? Nah, man daraba at-tullaba. Nah, siapa yang memukul siswa-siswa? Korbannya adalah para siswa. Ulun menjawab, saya yang pukul mereka. Bersabnya apa? Darabtuhum. Nah, menjadi hum, bukan ha, bukan hu. Kenapa hum? Karena mereka. Mereka kembali kepada para siswa. Dan ini berakal manusia. Maka hum. Namun ketika ulun ganti, siapa yang memukul jendela-jendela? Nah, saya yang memukulnya. Maka ini dirubah kepada domir apa, Bu? Domir ha. Kenapa? Karena ini jamak yang tidak berakal. Kalau dia, mana tadi contoh yang pertama? Siapa yang membuka pintu? Pintu kan bab, ya. Dan dia bukan jamak. Maka ana fatah tuhu. Nah, man fatahal baba. Nah, albab ini bukan jamak, Bu ya. Isim mufrad menunjukkan satu. Berarti yang dibuka cuma satu pintu. Siapa yang membuka satu pintu itu? Maka ana fatah tuhu, saya membukanya. Kenapa hu? Karena ini muzakkar, tidak ada tanda muannas, dan dia satu. Beda kalau ulun jamakkan abwab. Man fatahal abwaba, siapa yang membuka pintu-pintu? Maka jawabannya ana fatah tuha, menjadi ha, karena abwab adalah jamak yang tidak berakal. Kalimatul jadidah, kosakata yang baru, al-inabu, anggur-anggur. Itu jamak ya. Al-inabu, anggur-anggur. Mufradnya inabatun, inabah. Nah, mufradnya ada ta marbutah. Inabatun. Kemudian al-mauzu, pisang, isim mufrad. Al-mauzu, pisang. At-tinu, buah tin. At-tin wa zaitun, tin, buah tin. Al-fajru fajar atau subuh, ya, fajar atau subuh. Jawabun jamaknya ajwibatin, ya jawab, ya jawab, jawaban, ya. Su'alun pertanyaan, jamaknya as'ilatun. Nah, su'alun mufrad sebuah pertanyaan, as'ilatun pertanyaan-pertanyaan. Al-baqqalu tukang warung atau penjaga warung. Al-baqqalu penjaga warung. Nah, kalau warungnya warung sayur atau warung cemilan, baqqalatun. Nah, ini warungnya ya. Baqqalatun, ini warungnya. Dan kalau umrah tulisan baqqalah itu warung, isinya macam-macam cemilan, ada juga sayur. Penjualnya, penjaganya baqqalun. Nah. Dan semua penjaga warung di Arab Saudi laki-laki, Bu ya, enggak ada perempuan. Kemudian yang berikutnya, al-asa tongkat. Al-asa tongkat. Tongkat Nabi Musa, asa Musa. Al-asa tongkat. Hayyatun ular, jamaknya hayyatun. Hayyatun. Ada kisah buah. Ada kisah ya. Ada orang salah baca. Barang siapa yang makan ular hitam, ada kesembuhan. Padahal kan Nabi menyebut apa? Habbatus sauda, ya. Al-habbatus sauda. Nah, ini kisah yang disebutkan dalam kitab-kitab klasik ya. Nabi kan mengatakan bahwa habbatus sauda itu obat segala penyakit. Ternyata kitabnya dimakan ngengat atau rayap sehingga kayak titik. Nah, bacanya apa bacanya? Ular hitam, al-hayyatus sauda. Akhirnya dia makan, cari ular hitam, digigit ular, mati dia. Nah, karena bahaya. Kitabnya apa? Diigut rayap di sini sehingga seakan-akan titik, padahal bukan. Sehingga dia salah paham. Hadis Nabi mengatakan habbatus sauda, dia baca hayyatus sauda, ular hitam, dia ambil dipatok ular mati dia. Nah, itu salah, bahaya sekali ya. Kemudian yang berikutnya, sami'a mendengar, fahima faham ya, syariba minum. Nah, cukup ya. Ini kita sambung nanti pelajaran yang ke-6. Silakan yang ingin bertanya. Ada, silakan. Cukup ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.